Beliau juga merupakan salah satu artis ikonnya New Metro. Malam hari ini bareng bersama Juana Audio, terima kasih. Juga bareng bersama Neo Record, terima kasih. Juga bersama Gambler Community. Kita panggil siapa dia kalau bukan Wiwi Arneta New Metro. Pasti aja. Selamat malam Polilo semuanya. Boleh silahkan dari saya, ada sebut di awal. Bersama cinta kasihku bahagia ditemani saat hujan. Selalu Juana. Sip, cik.